ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi mayyitan, tidakkah dia risi jijik muak memakan bangkai saudaranya, daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Apa yang dimaksud? Ghibah. Ghibah ini membicarakan aib saudara kita yang betul-betul terjadi. Saudara kita berzina, saudara kita selingkuh, saudara kita berjudi. Kita sebarkan aibnya, berarti kita sedang memakan bangkai saudara kita. Ya, ini ulama dan tidak ada aibnya. Artinya hanya tuduhan. Berarti ini lebih buruk lagi, dua keburukan. Ya, lebih daripada ghibah dan yang dituduh siapa? Ulama. Ulama. Ya. Kita lihat Allah mencintai orang-orang yang mencintai orang Ansar. Kenapa? Orang Ansar penolong Nabi, penolong sunnah. Tanpa orang Ansar, maka siapa yang akan menolong Nabi? Ya, yang menerima Nabi di kota Madinah sehingga sunnah berkembang, syariat Islam tegak, diawali dengan orang-orang Ansar yang berada di Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, mereka sudah beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah keutamaan orang-orang Ansar. Ya. Adapun Abu Bakar, Umar, Bilal, kapan beriman? Setelah bertemu Nabi. Setelah bertemu Nabi. Tapi orang-orang Ansar beriman sebelum bertemu Nabi. Sebelum bertemu Nabi. Maka ketika Nabi datang ke Madinah, disambut oleh mereka, ditunggu oleh mereka, sampai tidak sabar dari mereka ingin tahu seperti apa wajah Nabi, fisik Nabi, rupa Nabi, ya, yang sabda-sabdanya sudah sampai kepada mereka, yang wahyu-wahyunya sudah sampai kepada mereka, tapi rupa Nabi, fisik Nabi mereka belum tahu. Maka tidak sabar mereka, Nabi belum sampai, mereka sudah memanjat pohon. Ya, karena memang banyak pohon di Madinah. Ingin tahu, ya, seperti apa Nabi? Apakah Nabi betul jadi datang ke Madinah bersama Abu Bakar dan seterusnya? Ya, dan berebut mereka ingin memberikan tempat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, bandingkan dengan orang-orang Quraisy, famili Nabi, keluarga Nabi, darah daging Nabi, tidak seperti itu. Bahkan mencacinya, memakinya. Sebagaimana Abu Lahab, sebagaimana Abu Jahal. Ya. Tapi orang Ansar, ya, memberi tempat, berebut ingin memberi tempat kepada Nabi sallallahu. Maka kata Nabi, kalau bukan karena hijrah, kalau bukan karena hijrah, aku akan jadi orang Ansar. Ya. Jika orang menempati satu lembah, orang-orang Ansar menempati di lembah lain, aku akan ikut di lembah yang ditempati orang-orang Ansar. Ya. Dan Nabi mengatakan setelah perang Hunain, ketika orang-orang Ansar bersedih karena tidak diberi rampasan perang, Nabi mengatakan orang-orang pulang bawa ghanimah, orang-orang pulang membawa rampasan perang, membawa uang, membawa emas, membawa ternak, tapi kalian pulang membawa Rasulullah, membawa Rasulullah. Ya, apakah kalian tidak ridha? Ya, mereka menjawab, kami ridho ya Rasul, kami ridho ya Rasul. Enggak dapat bersidati. Bayangkan, penolong Nabi yang memberikan tempat kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan bagian dari ghanimah. Sementara yang lainnya yang biasa-biasa saja mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberi bukan berdasarkan perasaan cinta. Tentu Nabi lebih cinta kepada orang-orang Ansar, tapi malah tidak diberi. Ya, sementara yang baru saja masuk Islam, Abu Sufyan, ya, Al-Aqrab bin Habib, kemudian Muawiyah, diberi masing-masing 100 ekor unta. Baru saja masuk Islam, baru saja lepas dari kekafiran, baru saja memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berikan 100 ekor unta. Inilah Nabi. Inilah Nabi. Ya, beda dengan kita. Yang akrab, yang dicintai, yang disayangi, yang dikasih. Ya, Nabi tidak mempertimbangkan maslahat dan mudah. Waman abghadahum, dan siapa yang membenci orang-orang kafir, abghadahumullah, maka dia akan dibenci oleh Allah. Siapa membenci orang-orang kafir, dia akan dibenci oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Sikul hadis yang pertama, hubbul ansari minal iman, cinta kepada orang-orang ansar termasuk bagian dari iman. Kita masih ingat ada berapa cabang iman? Bid'un wa sittun, wa fi riwayatin bid'un wa sab'un, 60 lebih. Di riwayat lain disebutkan 70 lebih. Ini cabang-cabang keimanan. Apa yang tertinggi? Kalimatul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Apa yang paling rendah? Imaqatul adza anit tariq, menyingkirkan duri gangguan dari tengah jalan. Kemudian al haya'u minal iman, malu termasuk bagian dari iman. Ya. Salat, puasa, talabatul ilm, ya, berjihad, bagian dari iman, termasuk hubbul ansar, cinta kepada orang-orang ansar. Amal apa? Amal apa? Cinta kepada orang-orang ansar. Pakai tangan, pakai kaki, pakai lisan, pakai hati. Pakai hati. Ya, inilah akidah, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya a'malul qulub, amal-amal hati. Cinta, zuhud, ikhlas, ini amal-amal hati. Ada amal yang bisa dilakukan oleh hati. Lebih besar mana amal hati apa amal anggota badan? Amal hati. Amal hati. Ya, lihat. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah tanpa amal hati, ikhlas, diterima kah? Tidak diterima. Maka amal hati harus selalu ada. Amal jawarih bisa ada, bisa tidak. Ya. Amal anggota badan harus diikuti dengan amal hati. Adapun amal hati tanpa anggota badan sah. Sebagaimana cinta, ya, zuhud dan seterusnya. Honda Civic H8911VA. Apa ini? Honda Civic H8911VA, menghalangi barangkali ya. Mohon diperhatikan parkirnya agar tidak mengganggu jalannya tadi. Yang kedua, bughdul ansari min su'abin nifaq, membenci orang-orang ansar, ini bagian dari cabang kemunafikan. Cabang kemunafikan, bohong ketika bicara, ingkar janji, berkhianat ketika diberi amanah, ini cabang kemunafikan. Bersangatan ketika bermusuhan, pendendam, ini cabang kemunafikan. Ya, menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, sifat orang munafik dari dulu menakut-nakuti kaum muslimin. Bukan ngedem-demin, bukan bikin orang tentram, tapi bikin orang takut. Ini cabang kemunafikan. Nah, di antaranya apa? Benci kepada orang-orang ansar. Membenci orang-orang ansar itu cabang dari kemunafikan. Selanjutnya, hubbu awliya'illahi wa nusratihim sababun fi hubbillahi lil'abd. Mencintai wali-wali Allah, menolong wali-wali Allah, ini adalah penyebab kecintaan Allah kepada hamba. Ya, mencintai wali-wali Allah. Terus paham dulu siapa wali Allah. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berarti tidak syirik, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, ya, tidak korupsi dan seterusnya, dan dia salat, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Ya, ini wali. Wali. Walaupun tidak salat tahajud, tidak puasa Senin Kamis, ya, tidak salat duha. Karena syarat wali adalah bertakwa. Bertakwa tidak harus mengamalkan amal nawafil, tapi yang wajib. Kalau dia tambah dengan yang nawafil, itu lebih bagus. Ya. Dan dia yang pertama kali harus beriman, tidak syirik. Kalau dia berbuat syirik, tidak mungkin jadi wali. Nah, mencintai wali-wali Allah dan menolong mereka, menolong, butuh apa, keperluannya, barangkali perlu dibantu, perlu ditolong, ini yang harus kita lakukan terhadap wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Ya. Apakah tidak boleh kita menolong ahli maksiat? Tentu boleh. Orang jarang sholat, dia kelaparan, kita tolong, boleh. Tetapi kalau ada pilihan, tentu kita mendahulukan orang yang taat. Sama-sama kelaparan, yang satu kita lihat selalu datang ke masjid, yang satu jarang sholat, tentu kita dahulukan orang yang taat. Dan itu sesuai dengan fitrah kita manusia. Ya. Sababun fi hubbillahi lil 'abd. Ini menjadi penyebab cintanya Allah kepada seorang hamba. Maka kalau kita berbuat seperti itu, mencintai wali-wali Allah, menolong wali-wali Allah, maka pasti kita akan dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Kita akan dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Gitu. Siapa yang tidak butuh cinta dari Allah? Tidak. Semua orang ingin dicintai oleh Allah. Nah, di antara caranya, caranya banyak tentunya. Di antaranya, kita cintai wali-wali Allah, kita tolong mereka. Jangan nunggu dia merengek, minta. Kita tahu. Kita tahu saudara kita, tetangga kita, yang biasa sholat berjamaah bareng kita. Ya, anaknya di rumah sakit, belum bisa bayar. Ya, anaknya mau ujian, belum bisa bayar dan seterusnya. Kita tahu, kita punya uang, ya, kita bisa bantu. Gitu. Dan dalam hal ini kita dahulukan kaum muslimin, walaupun barangkali belum semanhaj dengan kita, ya, barangkali masih suka melakukan bid'ah, tapi dia muslim, belum kafir. Kita tahu, kita tahu, kita jangan seperti anak-anak muda yang mengaku bermanhaj salat, tetapi mengkelompokkan diri, memisahkan diri dari kaum muslimin. Betul mereka tidak menamakan diri sebagaimana LDII, NII, ya. Tetapi tidak bisa tidak, diakui atau tidak, mereka telah mengelompokkan diri. Mereka memberikan salam hanya kepada kelompok mereka, mereka senyum hanya kepada kelompok mereka, ya, kita masuk ke dalam kelompok mereka dicemberuti. Bahkan salam sulit sekali, bahkan ada yang diberi salam tidak jawab, ya, dan mereka mengkelompokkan, membuat perumahan khusus di beberapa tempat. Ya, ini sifat-sifat salaf tidak ajarkan seperti ini. Ya, bikin rumah ngumpul, salaf ini ngumpul di sini, ya, padepokan salaf semua, orangnya salaf semua, satu RW salaf. Ah, tidak seperti itu. Tapi berkumpul dengan kaum muslimin, berkumpul dengan saudara kita sama muslim, yang mereka, yang di antara mereka ada yang masih tahlilan, muludan, urusan mereka. Kalau bisa kita dakwah, kalau tidak bisa kita tidak berdosa seperti itu. Maka salaf menyebar, salaf menyebar di beberapa tempat, bukan di satu tempat. Ya, lihat firqah, antum bisa lihat Jamus, Jamaatul Muslimin, ada perkampungannya, ya, daerah Natar, Lampung sana, ada perkampungan khusus Jamus, Jamaatul Muslimin. Ya, itulah mereka. Salah tidak. Ya, jual beli kepada sama muslim. Gitu. Yang membedakan pemahaman kita, sholat kita, cara wudu kita. Kita mengikuti sunnah Nabi, mereka tidak. Itu yang membedakan. Ya, kelihatan ketika sholat, ketika wudu, ya, pakaian tidak kelihatan. Disunahkan pakaian kita sama dengan yang lain. Asal halal. Gitu ya. Ini tidak bisa dilihat dari segi pakaian. Ya. Oh, dari jenggot barangkali enggak juga. Berapa banyak firqah yang pakai jenggot? Ya, enggak. Ya. Kalau hanya salaf yang berjenggot, bukan berarti salafnya yang salah. Mereka yang salah, kenapa tidak mengikuti sunnah Nabi yang satu ini? Ya. Kemudian, fadlus sabiqin al-awwalin fil Islam. Keutamaan as-sabiqun al-awwalun di dalam Islam. Keutamaan orang-orang yang masuk Islam terdahulu. Maka dalam Islam mengenal, menghormati orang-orang yang as-sabiqin, ya, senior. Hormati. Betul kita lebih pintar, dia cuma tamatan SMA, kita S2 misalnya. Tapi kita baru masuk. Ya, dia sudah 15 tahun di situ, hormati. Hormati, tentu pengalaman adalah ilmu. Pengalaman bagian dari ilmu. Berapa banyak S2 bahkan S3 begitu masuk di lapangan masih perlu diajari. Ya, masih diomelin oleh seniornya karena dia sudah 20 tahun, 25 tahun. Ya, maka ilmu kan bukan hanya di bangku kuliah. Di lapangan ini bagian dari ilmu. Gitu. Maka gelar dan seterusnya ini bukan segalanya. Bahwa itu termasuk satu faktor bukti keilmuan seseorang, ya. Tetapi satu-satunya tidak. Ya. Lihat para dokter. Dokter hadis, ya. Dokter syariah, dokter tafsir, belajar ke siapa? Abad ini. Pada Syekh Al-Albani, pada Syekh bin Baz, ya, apa gelar Syekh Al-Albani? Enggak ada, ya, LC juga enggak, ya, Syekh Al-Albani LC enggak ada, ya, Syekh bin Baz LC enggak ada. Doktor-doktor belajar pada beliau, ya, ilmu tidak terbatas pada gelar, ya, yang berilmu dan bergelar ada, bukan satu-satu. Yang bergelar tapi jahil adakah? Banyak. Ini ucapan Syekh Al-Albani. Aku sayangkan, aku prihatinkan itu doktor-doktor Al-Azhar di Mesir mengatakan apa? Allahu fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Ini doktor-doktor di Al-Azhar Mesir. Sementara budak perempuan lebih rendah derajatnya daripada pembantu. Ditanya oleh Nabi, Aynallah, di mana Allah berada? Dijawab oleh si budak perempuan ini, Fisama, di langit, di ars yang dimaksud. Lihat, budak perempuan akidahnya sahihah. Benar ucapannya tentang di mana Allah berada. Tapi doktor-doktor Al-Azhar salah mengatakan di mana Allah berada. Padahal meyakini di mana Allah berada yaitu di Arasy. Ini bagian akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan terbesar. Kan disebutkan dalam beberapa ayat dan diulang-ulang dalam beberapa hadis. Ya, setelah mengakui bahwa Allah itu ada. Karena semua firqa mengakui Allah itu ada. Enggak usah firqa, bujalah-bujalah. Mengakui Allah itu ada. Tetapi asma wa sifatnya, sifat-sifat Allah tidak dirinci lebih lanjut. Maka tidak penting bagi Abu Jahal Abu Lahab di mana Allah berada. Allah pun cemburu atau tidak, Allah punya tangan atau tidak. Tapi lihat Nabi, lihat Abu Bakar, lihat para sahabat membahas di mana Allah berada. Ya, Allah maha pencemburu, Allah mempunyai tangan. Tangan Allah dua, telapak kaki dan seterusnya. Ini dibahas dan diimani. Karena ini adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya. Hai. Maka antum ketika menjumpai orang-orang yang lebih dulu daripada antum, walaupun dirasa lebih rendah tingkat pendidikannya daripada antum, hormat. ya, karena punya keutamaan. Apalagi dalam Islam, ya, maka jelas dan qat'i tidak bisa dibantah sedikit pun, dan ini kesepakatan para ulama bahwa yang paling mulia adalah yang pertama kali masuk Islam. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar, ya, pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Ya, maka Ammar bin Yasir mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu khamsatu 'abud wa imra'atani wa Abu Bakar. Aku waktu itu melihat Rasulullah, pengikutnya hanya 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Satu-satunya laki-laki merdeka, dewasa. Ya, yes. Ali bin Abi Thalib tidak dihitung karena masih anak-anak. Ya, yes. Dan belum faham. Lihat, 5 budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ya, yes. Manusia termulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Yang terakhir, jawazud du'ai 'ala al-munafiqin wal muharibin lillahi wa rasulih wa lil mu'minin. Bolehnya mendoakan ala. Masih ingat antum? Doa ada dua, ala dan li. Kalau aku berdoa li antum, berarti mendoakan baik atau buruk? Baik. Kalau aku saya berdoa ala antum, berarti saya mendoakan buruk. Jelek. Ya, di sini disebutkan jawazud du'a ala. Berarti mendoakan baik apa buruk? Buruk. Bolehnya mendoakan buruk untuk orang-orang munafik. Boleh. Boleh. Ya, secara umum tentunya. Allahumma ahlikil kafirata wal musyrikin wal munafikin. Ya. Simbol. Ya Allah, binasakanlah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Boleh. Boleh. Hancurkan mereka, ya Allah. Porak-porandakan pasukannya, ya Allah. Timpakan kepada mereka sini, ke sini ini Yusuf. Ya. Timpakan kepada mereka musim paceklik, musim susah makan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Ya. 7 tahun lamanya. Musim kering, musim susah makanan. Nih, boleh, boleh. Orang kafir boleh. Bagaimana orang-orang ya, ketika dia merupakan tokoh yang memerangi kaum muslimin atau tokoh bid'ah penyebar kesesatan, ya? Maka lihat Ra'imah mendoakan buruk terhadap Ma'bad al-Juhani, Bisir al-Malik, Ja'ad bin Dirham, Jahan bin Sofwan, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Didoakan buruk, ya, dan terkabul. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seseorang yang usianya tua sampai mungkin hampir mencapai 100 tahun, ya. Oh, jalannya bongkok. Matanya tidak berfungsi lagi, ya, duduk-duduk di pinggir jalan, ya, godain gadis-gadis lewat, ya, keadaan buruk sekali. Apa kata dia? Aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan sasaran anak panah di saat dan kabulkan doanya, ijabahkan doanya. Para sahabat banyak yang iri dengan Sa'ad dalam hal ini. Ya, maka doa Sa'ad diandalkan oleh para sahabat. Bahkan dalam satu peperangan Umar mengatakan, doanya Sa'ad lebih aku andalkan daripada 100 pasukan kaum muslimin yang berkuda. Ya, lebih suka dengan doanya Sa'ad. Ya, lihat. melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq lebih mengandalkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena doakan olehnya. Ya, ah, dipakai diantaranya untuk mendoakan buruk kepada orang yang menyebarkan kesesatan, memfitnah beliau, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam masalah sholat yang mengakibatkan Sa'ad dipecat oleh umat panjang lebar. Wal muharibina lillah wa rasulih. Begitu juga orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Apa yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Zah. Karena dengan dia berapa banyak kaum muslimin yang besar yang masih mengaku muslim. Jadi, ya. Wal mu'minin, dan juga memusuhi orang-orang mukmin. Maka mendoakan buruk bagi Amerika, ya, yang bagi Yahudi yang membantai kaum muslimin, boleh. Boleh, ya. Yang tidak boleh mengutuk melaknat orang per orang. Nah, ini tidak boleh. Kan beda. Mengutuk melaknat orang per orang. Sebagaimana Nabi mengutuk 3 orang, di antaranya Suhail bin Amr, dilarang oleh Allah dalam kunut nazilah itu. Dilarang. Dilarang. Dan terbukti setelah itu, ya, 3-3 masuk Islam. 3-3 yang dikutuk oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi, masuk Islam. Gitu. Maka untuk orang per orang yang berisi kutukan, ya, ya. Kita lanjutkan 381. Wan Mu'ad radhiyallahu anhu qala, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi Allah azza wa jalla berkata, berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Ya, hadis yang sanadnya sampai kepada Allah. Ya. Dari Mu'ad, dari Nabi, dari Jibril, dari Allah. Jibril kadang-kadang ditiadakan karena Nabi thiqah. Gitu. Padahal pasti lewat Jibril. Gitu. Oleh karena itu, yang dijamin thiqah oleh Allah dan Rasulnya, namanya ditiadakan gak masalah. Ya. Qala Ibn Abbas. Qala Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, qala Rasulullah. Padahal Rasulullah bersabda ketika perang Tabuk. Apakah Ibn Abbas ikut perang Tabuk? Semua orang tahu, tidak. Ya, Ibn Abbas gak ikut perang Tabuk. Masih kecil Ibn Abbas. Rasul wafat saja baru 10 tahun. Ya, sering berlarian di depan sholat, tidak ikut sholat, masih kecil. Bolehkah Ibn Abbas mengatakan qala Rasulullah, Rasul bersabda, padahal sabda Nabi itu ketika perang Tabuk, inna bil madinati la rijalan masirtum wadiyan wa maqta'tum wadiyan. Ya, di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut perang bersama kita, tapi setiap kali kita menuruni satu lembah, seolah mereka juga sedang menuruni satu lembah. Artinya kita dapat pahala, mereka dapat pahala, walaupun tidak ikut perang. Kenapa? Abasa humul uzur. Karena mereka ada udur, mereka sakit, mereka tidak punya biaya dan seterusnya. Tapi niatnya ada. Ya, ucapan ini diucapkan oleh Nabi ketika perang Tabuk dan diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Padahal Ibn Abbas tidak ikut perang Tabuk. Bolehkah diterima? Bolehkah diterima? Kenapa? Kullu sahabatin udur. Semua sahabat adalah adil. Ya, tentu Ibn Abbas ini membawakan dari sahabat yang lain. Entah Abu Bakar, entah Umar, tidak disebut, tidak masalah. Tidak masalah. Karena ucapan itu adalah ucapan sahabat. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Sudah kita bahas kemarin. Seperti apa bentuknya? Orang-orang, kata Allah, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, lahum manabir, maka mereka mendapatkan mimbar-mimbar. Manabir, jamak dari mimbar. Ya, mempunyai mimbar-mimbar. Ya, berarti kehormatan. Orang yang punya mimbar bukan orang sembarangan. Orang yang diberi mimbar bukan orang sembarangan, orang pilihan. Ya, diberikan mimbar. Maka siapa yang punya mimbar? Rasulullah. Rasulullah wafat, siapa? Abu Bakar. Yang berdiri di mimbar itu, yang duduk di mimbar itu, yang berbicara di atas mimbar itu, bukan sembarang orang, Abu Bakar. Yang lain tidak, Abu Bakar wafat, baru Umar. Umar wafat, baru Utsman, dan begitu seterusnya. Nah, lihat. Orang yang saling mencintai karena Allah, dia mempunyai mimbar-mimbar. Min nurin, dari cahaya. Ya. Tentu tidak di dunia. Mana ada mimbar dari cahaya di dunia? Kayak apa? Ya. Cahaya semua maksudnya. Ya, mimbar kayu, kasih lampu neon semua, ya itu mah gampang, ya. Bukan itu maksudnya, seluruhnya cahaya. Ya. Ini orang-orang yang saling mencintai karena Allah mempunyai mimbar-mimbar dari cahaya. Yasbituhumun nabiyyun. Yasbitu atau yasbitu, ada titiknya apa tidak? Ada. Saya kira tidak ada. Gipto, pakai to, bukan pakai do. Ya. Saya juga ada titiknya di coret. Tidak benar kalau ada titiknya aja. Yasbituhumun nabiyyun. Yang para nabi wasuhada dan orang-orang yang mati syahid, gipto terhadap mereka. Apa gipto? Iri. Bukan hasad. Kalau hasad itu iri yang buruk. Iri yang buruk itu hasad. Kalau gipto, iri tapi tidak buruk. Kalau hasad biasanya dia iri si fulan naik pangkat dan dia ingin dia yang naik pangkat dan si fulan jangan naik pangkat. Nah, itu hasad. Itu. Kalau begitu, iri dan tidak ingin nikmat itu hilang dari dirinya, hanya sekedar iri saja. Ghibtah, ya. Dan ghibtah yang mulia, ghibtah yang terpuji adalah terhadap dua orang. Yang pertama, orang yang berilmu lalu dia mengamalkan ilmunya siang malam, dia ajarkan kepada kaum muslimin ikhlas karena Allah. Nah, terhadap orang seperti ini kita boleh iri, giptoh. Yang kedua, terhadap orang yang kaya raya. Kaya raya dan dia habiskan hartanya untuk infak fisabilillah. Ya, orang terhadap orang seperti ini kita boleh iri. Giptoh. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, keagungan Allah, itu akan memperoleh mimbar-mimbar dari cahaya di mana para nabi dan orang-orang syuhada mati syahid iri. Iri ingin mendapatkan seperti itu. Lihat. Para nabi iri. Ini merupakan derajat yang sangat tinggi. Ya. Ini bukan berarti bahwa orang seperti itu lebih mulia dari para nabi dan rasul, tidak. Karena kaidah secara mutlak tidak ada perkecualian bahwa para nabi dan rasul adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada yang menyamai, apalagi melebihi. Menyamai saja tidak ada. Siapapun dia, nabi yang paling rendah dengan manusia yang paling tinggi, Abu Bakar misalnya, tidak terkalahkan. Ya, maka derajat Abu Bakar yang sangat tinggi, manusia termulia di muka bumi, kalah dengan derajat seorang nabi yang paling rendah, yang nomor 124.000. Ya, nomor satu kan Rasulullah, nomor dua Nabi Ibrahim. Ya, nah, yang terakhir yang nomor 124.000 tidak bisa dikalahkan oleh Abu Bakar. Ya, apakah mereka iri? Para nabi, orang-orang yang mati syahid iri terhadap orang-orang yang mendapatkan mimbar itu. Karena apa? Dia, mereka saling mencintai karena keagungan Allah. Jadi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya, seperti biasa, Syaikh Hafizahullah berkomentar terhadap hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, beliau tidak mengatakan seperti perkataan Imam At-Tirmidzi. Beliau tidak mengatakan hasan sahih, tapi beliau mengatakan sahih. Sahih. Karena memang beliau tidak bertaklid kepada Imam An-Nawawi dan juga Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya. Dari jalan Ja'far bin Burhan, ya. Dari Habib bin Abi Marzuq, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu Muslim Al-Aulani. Ya. Beliau mengatakan hadza isnadun sahihun rijaluhu thiqat. Beliau mengatakan sanad ini adalah sahih. Rijal-rijalnya, para perawinya thiqat, terpercaya. Lebih dari shuduth. Thiqat lebih daripada shuduth. Shuduth hanya masalah agamanya saja. Kalau thiqat agamanya terpercaya, hafalannya juga. Ghairu Ja'far bin Burqan, kecuali Ja'far bin Burqan, yudha'ifuhu fi hadis Az-Zuhri. Dia di yudha'ifu fi hadis, dia dhaifkan ketika meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya, tapi ini bukan riwayat dari Az-Zuhri. Berarti tidak ada masalah. Berarti hadis ini sahih menurut beliau dan bisa dijadikan hujjah. Ya, maka beliau menurunkan beberapa fawaid. 5 ya. Yang pertama, isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala. Ketetapan, ketentuan adanya sifat al-kalam, berbicara pada diri Allah. Maka wajib kita katakan bahwa Allah berbicara, Allah berkata-kata, Allah berfirman, tidak diam, tidak bisu. Ini diakui oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, sebagian Jahmiyah. Tetapi ketika dirinci lebih lanjut, firman Allah itu seperti apa? Ini beda. As-salaf, al-sunnah wal-jamaah dengan Asy'ariyah beda. Karena Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berfirman, Allah berkata-kata itu dengan simbol-simbol. Ya, dengan ilham. Bukan dengan huruf. Tidak ada sotnya, tidak ada taknya, tidak ada shinnya, tidak ada dalnya. Tanpa huruf. Ya. Diilhamkan kepada Jibril. Begitu pula Jibril mengilhamkan kepada Nabi. Lalu keluar dari lisan Nabi hurufnya. Yang berbunyi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Ini pendapat Asy'ariyah. Pendapat yang sesat dan menyesatkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, Rasul dan para sahabat, salafun salih, mengatakan di sautin wa harfin, Allah berfirman dengan suara dan dengan huruf. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kata-kata seperti itulah, ucapan seperti itulah yang didengar pertama kali dari Jibril. Ya. Jibril mendengarkan langsung dari Allah bunyinya seperti itu. Liflamim dalikal kitabul, seperti itu. Ya. Maka diantara dalil pendukungnya adalah sab'atu uhruf. Ada 7 huruf. Bahwa bacaan Al-Quran itu 7 huruf. Kalau dengan ilham, maka sulit diterima. Ada 7 bacaan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah ajarkan kepada Jibril 7 bacaan. Jibril ajarkan kepada Nabi 7 bacaan. Nabi ajarkan kepada para sahabat 7 bacaan. Kemudian yang 6 bacaan dibakar oleh Utsman. Tinggal 1 bacaan sampai hari ini. Ya, ketika Utsman membakar, memusnahkan yang 6 bacaan, tidak ada satupun sahabat yang protes. Semua sepakat. Ini ijma' sahabat. Kenapa? Kedudariah menutup pintu bahaya. Karena hari itu mulai ada perselisihan antara kaum muslimin, terutama yang ajam, yang non Arab. Karena hari itu Islam sudah masuk ke negeri-negeri non Arab yang mereka tidak paham dengan kaidah bahasa Arab. Ketika beda, lho kok beda? Ya, yang sono bilang begitu, kok ini begitu? Orang Arab asli tidak masalah. Karena itu dialeknya Amsor, itu dialeknya Quraisy, itu dialeknya Bani Adi, tapi memang tidak masalah. Paham? Paham. Maka ini tidak ada pertentangan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, mulai muncul di zaman Utsman, maka dibakar. Yang enam, dimusnahkan. Nah, tinggal satu huruf sampai hari ini. Ya. Nah, maka dari sini tahulah kita bahwa Allah berfirman, Allah berbicara dengan huruf, dengan suara. Dan huruf itu bukan makhluk, suara Allah juga bukan makhluk. Maka mengatakan Al-Quran makhluk adalah bid'ah, sesat. Maka kita harus katakan sebagaimana ucapan para nabi dan rasul, Al-Quran kalamullah. Para sahabat mengatakan Al-Quran kalamullah. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, Al-Quran kalamullah. Baru muncul pembahasan Al-Quran makhluk atau bukan di Khalifah Al-Ma'mur. Khalifah Al-Ma'mur yang diawali dengan terjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Yes. Dan banyak ulama-ulama yang terfitnah oleh orang-orang Mu'tazilah. Saya ulama-ulama dari golongan Mu'tazilah, orang-orang alim dari golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa selain Allah berarti makhluk, Al-Quran bukan Allah berarti Al-Quran makhluk. Nah, ini jalan pikiran mereka. Adapun para ulama tidak pernah mengatakan sesuatu yang belum pernah diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Walaupun pemahaman seperti tadi sepertinya masuk akal. Selain Allah, ya pasti makhluk. Al-Quran bukan Allah, berarti makhluk dong. Tapi para ulama selamat dari fitnah ini karena apa? Kembali kepada sahabat. Apakah ada di antara sahabat yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk? Apakah ada di antara kalangan tabi'in yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Tidak ada. Semua mengatakan Al-Quran kalamullah. Dilihat dari istilahnya saja, kalamullah, ucapan Allah, berarti menyatu pada diri Allah apa keluar? Menyatu. Tangan Allah menyatu pada diri Allah apa di luar? Menyatu. Ya, telapak kaki Allah, betis Allah, wajah Allah menyatu pada diri Allah apa keluar? Menyatu. Ketika menyatu pada diri Allah, maka tidak boleh kita katakan bahwa itu makhluk. Wajib kita katakan bahwa itu bagian dari Allah. Ya. Dan itu adalah bukan makhluk. Ya. Karena Allah itu punya diri. Sebagaimana ucapan Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui ya Allah apa yang ada di nafasku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Berarti Nabi Isa punya nafas, Allah punya nafas. Allah Nabi punya diri, Allah punya diri, punya zat. Ini berbeda dengan ucapan ahli filsafat, orang Mu'tazilah, Allah tidak punya nafas, Allah tidak punya diri, Allah bukan benda, bukan zat. Maka Allah ini energi yang menyatu di alam ini, ya, yang ada di mana-mana. Ini ucapan orang filsafat, tidak pernah diucapkan oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat, ridwanullah alaihim jami'an. Bahwa Allah itu energi. Dia menyatu di alam ini. Segala kekuatan itulah Allah. Gitu. Dan ini bagian dari akidah sufiyah. Ya. Kita salat dulu. Assalamualaikum.